Maka malaikat itu pun mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepadaku bahwa Allah sungguh telah mencintai sebagaimana aku mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah sebenarnya memasukkan kita di antara hamba-hamba yang bertemu karena Allah dan kami bisa mencintai karena Allah Subhanahu wa Taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, juga merupakan kebahagiaan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaudarakan kita di atas Islam dan iman. Islam yang merupakan agama dan keyakinan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satu ajaran dan satu keyakinan yang diterima di sisi Allah oleh Nabi-Nya kecuali Islam. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, inna dinana Allah Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Al-Islam. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man yattaqi ghayra al-islami dinan fala yudkhilhu fi nar wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari satu ajaran alternatif yang lain selain dari Islam, maka dia akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia terhadap di antara atau sama yang mungkin. Dan yang dimaksud dengan Islam setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hajaran yang dibawa oleh beliau yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyunya kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran Al-Karim untuk disampaikan kepada umat ini. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat manusia menjadikannya sebagai pedoman, sebagai tuntunan dalam kehidupan mereka, agar mereka meraih keselamatan hidup dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini adalah diutusnya seorang hamba yang mulia, hamba yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wa sallam. Ini anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini, sehingga melalui beliau sekian banyak manusia mendapat hidayah dan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى بفرمان لقد من الله سلطه الله سبحانه وتعالى telah memberikan minnah, memberikan anugerah kenikmatan kepada kaum mukminin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul min anfusihim, ada dua penafsiran para ulama dalam menjelaskan makna min al-qudusin dari sisi mereka. Penafsiran yang pertama yang dimaksud min al-qudusin yaitu min al-'arf, bahwa beliau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang berasal dari bangsa Arab. Seperti hanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus di kalangan ummiyyin, bangsa Arab disebut bangsa ummiyyin karena mayoritas mereka ada mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Maka Allah menaruh kepada Rasul dari kalangan mereka. Makna yang kedua yang dimaksud bin Abu Sihim ay bin al-mu'minin, yaitu dari kalangan kaum mu'minin. Ini diterangkan oleh Al-Baqarah rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Ma'al Kazim min Abu Sihim min al-mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu kaum mukminin yang membawa iman, yang membawa Islam. Yasru alaihim ayatihi wa yuzakkihim, di mana Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menjadikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab al-Qur'an al-Karim, dan yang kedua adalah al-hikmah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dimaksud al-hikmah adalah sunnah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana min qablu la dhalalun mubin. Dalam keadaan sebelum itu, sebelum diutusnya Rasulullah, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, sehingga agama itu sampai kepada kita. Kita menerimanya, kita membaca Al-Quran dan mengimaninya, meyakini apa yang terdapat di dalam kandungannya. Sampai kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membacanya dan kita meyakininya dan kita mengamalkannya dalam kehidupan. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus merasakan begitu besar ini nikmat Allah yang Allah berikan. Bayangkan kalau seandainya kita termasuk di antara mereka-mereka yang kafir, yang masih dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat menyedihkan. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man nafsi nafsi Muhammadin fi yadihi, la yasnaq bi ahad min hadhihi al-ummati yahudiyyun wa la nasraniyyun." Thumma yaqulu wa lam yu'min hadhihi al-ummati illa kana min ashabi an-nar. Dari Allah yang jiwa Muhammad dan berada di jahannam. Tidaklah satupun dari kalangan umat ini, apakah dia seorang Yahudi atau dia seorang Nasrani, yang telah menjelaskan apa yang aku sampaikan, apa yang aku bawa, lalu kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan kepadanya, maka dia akan menyatakan penghuni jahannam. Nahdlallah anta wa jalla wa syukur. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa hidayah, membawa Al-Qur'an Al-Karim yang menjadi pedoman bagi hamba-hamba Allah yang mengharapkan kebahagiaan hidup-hidupnya dan di akhirat. dengan membawa bahasa Al-Quran Al-Karim. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, barang siapa yang membacanya lalu mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan segala dalam kehidupan dunia dan di akhirat dia selamat dari hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Taha Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yudilla wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan merasakan kesengsaraan. Diterangkan oleh seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang di masa kecil yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu bid-din wa alimhu at-ta'wil." Ya Allah, faqihkan dia di dalam agama dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul. Beliau termasuk yang tak ulama terkemuka dari kalangan para sahabat, diakui dalam hati menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Hampir setiap ayat kita mendapat tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Nikmat terjemahan Al-Qur'an Ibn Abbas, sebaik-baik penafsir Al-Qur'an Al-Karim adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu." Beliau mengatakan kita menjelaskan ayat ini. Takabbar Allah azza wa jalla liman qara al-Qur'an wa 'amila bih. Alla yaghdha fi dunya wa la yashqa fi akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan. Telah memberi jaminan. Bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Perhatikan perkataan yang ada. Orang yang membaca Al-Quran, tidak cukup sampai di sini. Tapi juga mengamalkannya. Membaca Al-Quran adalah utama satu huruf dari Al-Quran menjadi berdiri satu hasanah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hasanah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh kebaikan dan lipat gandakan menjadi 700 kali. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu fihi hasanah, wal hasanah bi 'ashri ahdabiha, la aqulu alif lam min harf, wa la min alif harf, wa la min harf, wa bi mur." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah, maka dia mendapatkan kebaikan. Satu kebaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan kepada kalian ketika Tuhan membaca Alif Lam itu satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf. Membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang besar. Tapi kalau hanya sekedar mencukupkan membaca Al-Quran tanpa perlahan isinya, tanpa mengamalkan kandungannya, maka kita akan kurang. Belum ada jaminan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia mendapatkan jaminan keselamatan? Liman qara al-Qur'an wa 'amila bih. Nabi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya dua keutamaan. Yang pertama, Allah yang berjaga di dunia, dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia, terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat, ketika dia mulai-mulai, maka dibenarkan kembali jalannya. Ketika dia mulai belok ke kanan atau belok ke kiri, diarahkan kembali. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi fokus berjalan di atas siratul mustaqim. Lalu keutamaan yang kedua, dia tidak akan meraih kesengsaraan di tengah siratul. Tidak akan mendapatkan kisah namun sebaliknya rilwa dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu ini menjadi harapan kita semua. Maka siapa yang ingin mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, hendaknya dia menjadikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidupnya, sebagai penuntun jalannya dalam kehidupan. Amalkan Al-Qur'anul Karim, lalu meminta petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Musa Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperumpamakan hidayah yang beliau bawa kepada umat ini. Beliau perlihatkan seperti hujan. Hujan yang besar yang mendatangkan kebinasaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'ana wa ma'ana ba'dani Allahu bihi kama al-ghaythu katsir asaba al-ardh." Sesungguhnya permisalan dan permisalan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun aku dengannya itu seperti hujan besar yang turun ke sebuah tempat seperti hujan. Setiap kita berhubung menurunkan hadir. Bayangkan kalau kita hidup di sebuah daerah yang tidak ada hadir. Tidak ada hujan yang turun menyebabkan terjadi keringan. Apakah kita mampu untuk melangsungkan kehidupan? Tidak. Setiap manusia pasti membutuhkan air untuk melangsungkan kehidupan. Tanpa air akan menyebabkan mereka menjadi bangkrut. Maka demikian pula sunnah Rasulullah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah tidak mengambilnya, tidak menjadikan sebagai pedoman hidupnya, maka ibaratnya dia seperti seorang yang hidup di sebuah tempat yang tidak ada airnya, akan menjadi kering, akan menyebabkan kematian dan kebinasaan. Seorang yang tidak menjadikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedomannya, sebagai pedoman hidupnya, akan bisa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut aku dengannya seperti hujan lebat. Jangan kalian baik terjadi asal dan asal yang turun ke sebuah negeri. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perumpamaan negeri yang turun di negeri hujan yang lebat. Perumpamaan pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakanat minha tariqatun tayyibah." Qabila minna fa anbatat insana wa tushbat kathir. Di antara daerah tersebut yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah tersebut adalah merupakan tanah yang gembur. Ketika hujan itu turun, tanah ini siap menampung air tersebut, meresap ke dalam dan menikmati. Lalu kemudian menumbuhkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, sehingga tanah itu ketika menerima air hujan yang terpancar turun ke daerah tersebut, memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan juga memberi manfaat kepada orang. Tanah yang gembur, menyerap air, siap menampung air, lalu kemudian menyuburkan tanah tersebut, menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan, tanaman, pepohonan, menghasilkan buah-buahan, sehingga manusia mengambil manfaat darinya, hewan-hewan pun minum dan makan darinya. bermanfaat dan memberi manfaat kepada yang baik. Ini perumpamaan yang pertama. Lalu perumpamaan yang kedua kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kana minha adad. Amsak billah. Dan di antara kemudian tanah itu ada yang tanah hajar. Tanah itu keras. Namun dia menentung. Sehingga dia mampu menampung air. Dia menerima air, tapi dia tidak menyerap air. Dia hanya menikmati air. Dia seperti kolam, seperti sumur. Air hujan turun, maka air itu tertampung. Fasyaudan lalu minhu wa ta'u wa da'u. Sehingga manusia menjadikan itu sebagai air minum mereka. Lalu mereka memberi dari air tersebut kepada tanaman tanaman mereka dan memberi kepada hewan-hewan tanaman mereka. Memberi manfaat. Hanya saja tanah itu tidak mampu menyerap. Dia tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi dia menyimpan air. Sehingga ini tetap bermanfaat dari kehidupan makhluk manusia, tumbuh-tumbuhan, yang pura kan? Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaan yang ketiga. Wa asfalati an. Lalu kemudian hujan tersebut turun ke bidang tanah. Tanah ini ti'an. Para ulama yang dimaksud ti'an itu tanah yang keras tapi lurus, tidak lembut. Sehingga ketika air itu turun, maka dia tidak tersimpan, tidak mampu menyimpan air, tidak mampu menampung air. Maka itu mengalir begitu saja. Lalu itulah para pembicaraan tidak mampu menampung air dan juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sehingga tanah itu tidak mengambil manfaat dari turunnya hujan dan juga tidak mampu memberi manfaat kepada mereka. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, فَذَلَكَ لَكَلُوا مَنْ فَقْرَ فِي دِلَهِ فَنَفَعَهُ مَا بَعْدَ الْيَوْمَرْ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ فَعَلْمَ وَعَلَّمْ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ دَرَجَةً وَلَمْ يَسْأَلْ هُدَى اللَّهِ لَمْ يُؤْتِكُ بِهِ. Maka itu adalah merupakan perumpamaan seorang yang memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memberi manfaat kepada dirinya, lalu kemudian memberi manfaat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya dengannya, memberi manfaat kepadanya sehingga dia berilmu dan dia mengajarkan ilmu kepada yang lain. Dan perumpamaan orang yang sama sekali tidak peduli dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan enggan untuk menerima hidayah yang dengannya aku diutus. Hadis ini diterangkan oleh seorang ulama besar dari mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau bernama An-Nawawi rahimahullah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf yang dikenal dengan sebutan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Ketika menerangkan hadis ini, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memperbincangkan tentang orang-orang yang menerima atau menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tiga permisalan. Permisalan yang pertama, sebijak tanah ketika ada hujan itu turun menimpa tanah tersebut, maka tanah itu menjadi gembur, menyerap air dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dan menimpa air sehingga memberi manfaat kepada makhluk dan kepada kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kata beliau ini permisalan bagi seorangnya ketika dia mempelajari apa yang datang dari Rasulullah SAW, dia belajar Al-Quran, dia belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia memahaminya. Dia memahami dengan baik. Dia menjadi seorang alim. Bermanfaat untuk dirinya, lalu dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan ini yang paling berkah dalam dunia. Seperti berkah yang dinamakan. Dia belajar Al-Quran, belajar sunnah. Bertumbuh-tumbuh dalam mempelajarinya dan dia berhasil. Dan dia menjadi orang yang mengerti, memahami Al-Quran dan sunnah. Lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Orang yang seperti inilah yang paling bermanfaat dalam kehidupan ini. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Bukhari ketika beliau mengatakan khairul umum orang-orang yang terbaik di antara kalian bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan presiden, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan bupati. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mampu belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada yang lain. Masyaallah. Ini orang yang terbaik. Siapa saja bisa belajar Al-Qur'an dan bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada yang lain. Tidak harus selalu proses pemilu. Tidak perlu, siapa saja bisa. Tidak perlu berubah, tidak perlu bersaing. Asal seorang itu bertumbuh-tumbuh ingin mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran yang memang sendiri bukan hanya sekedar membaca, tapi itu bahagia. Belajar tajwid, belajar tahfidz, qiraat, cara membaca yang baik. Demikian pula, termasuk yang terpenting dalam pelajaran Al-Quran adalah mempelajari tafsir Al-Quran ini, sehingga kita memahami maknanya. Melalui bimbingan Rasulullah, penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Al-Quran berdasarkan sabda-sabda Rasulullah, menafsirkan Al-Quran berdasarkan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah kita mendapatkan tafsir-tafsir yang bermanfaat. Tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Hafidz Al-Kabir, Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan masih banyak lagi yang lain. Bermanfaat dan bermanfaat. Orang yang paling banyak berkahnya dalam kehidupan ini adalah yang memahami Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Nikmat yang kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permintaan tidak tanah ketika air hujan turun maka tanah ini panas, tapi dia terlalu besar. Sehingga ketika air hujan turun dia mampu menampung air. Dia tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak menumbuhkan tanah, tapi dia menikmati. Kata anda oleh Rasulullah SAW, ini permisalan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orangnya meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetapi dia kurang memahami. Dia hafal Al-Quran dari, dia mengajarkan Al-Quran kepada yang lain, tapi penafsirannya dia kurang paham. Pemahaman hadis dia kurang paham, tapi dia berbaca saja. Karena periwayat hadis itu ada yang sahih, ada pula yang berbaca hadis, lalu dia kurang paham dengan apa yang terkandung di dalamnya. Sekedar dia memiliki hafalan yang kuat, dan dia bisa meriwayatkan kepada orang yang berikutnya. Makanya Nabi Allah SAW juga memuji orang yang bermanfaat. Kadang-kadang di Quran sekarang nafar Allah surah sami'at ini hadithan fahat kebahu hatta dibalik wahbarah fahu ba'am ini kubri nation di hadithan di faqih wahu ba'am ini kira'an wa'udah Allah Taala Quran memberi kesempatan kepada seorang yang telah mendengarkan dari kami sebuah hadis lalu dia menghafalkan itu. Dia menyimpannya, dia menghafalkan, dia yang menyampaikan kepada orang lain. Karena boleh jadi orang yang membawa ilmu hadis, membawa riwayat, dia tidak pergi. Dia kurang bisa memahami apa yang terkandung di dalam jalan sebut. Dan boleh jadi ketika dia menyampaikan kepada orang lain, ternyata orang yang menyampaikan itu lebih baik memahami makna yang terkandung di dalam hadis. Namun tetap saja bermanfaat. Dia kurang mampu menggunakan tanpa untuk dirinya, tapi dia mampu memberi manfaat kepada orang lain. Karena dia memberikan sunnahnya di orang lain. Kemudian permintaan yang ketiga, yaitu sebidang tanah yang disebut oleh Nabi Allah pada kesulitan. Semoga kita tidak termasuk dalam permintaan yang ketiga ini. Jangan sampai. Yang pertama dan lebih utama, yang kedua juga dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermanfaat. Namun yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah perumpamaan orang yang sangat kelihatan dan berkaitan hidayah kebawah. Dan kita beri maaf banyak di bawah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kebinasaan masyarakat muslim. Jangan sampai kemudian seorang Anda mengatakan sebagai seorang muslim, anak tapi dia tidak bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan tidak mampu dia memberikan manfaat dirinya, apalagi dia memberikan manfaat orang lain. Dalam riwayat Imam Bukhari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummatin jafalat jannah illa Allah." Setiap umat mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Sudah dijarahkan umat ini. Tapi Nabi mengatakan kecuali orang yang tidak masuk ke dalam surga. Ternyata masih ada juga dari kalangan umat ini yang tidak masuk ke dalam surga. Adakah kalau kita mendengarkan nikmat di surga itu, kenikmatan yang terdapat di dalamnya dengan berbagai macam kesempatan yang kita tidak mampu membayangkan sekarang ini. Dalam hadis kunci Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'jabtum ibadi al-salihin ma ra'aytu al-mar'a wa la kullu sanna wa la qabla ala qabli bashar. Telah persiapkan untuk apa hadis yang salih sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh bangsa, tidak pernah terdengar oleh dunia, dan tidak pernah terdengar oleh dunia. Kalau kita membayangkan sebuah keindahan yang ada di dalam tempat, lalu kita membayangkan saudara waktu kita ada di tempat tersebut, surga itu jauh lebih indah, jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena kita tidak bisa membayangkan. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba Allah yang saleh. Tapi ada di dalam umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengendaki surga. Makanya para sahabat heran ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini. Oh, ada di dalam umat ini yang enggan masuk ke dalam surga. Akhirnya mereka bertanya, mengapa banyak Rasulullah? Siapa yang tidak masuk ke dalam surga? Wahai Rasulullah. Soalnya kalau kita ulangi saja untuk hidup di sebuah tempat dengan segala perintahnya semuanya dijamin, mangga tanpa perlu kerja hingga di sebuah tempat di mana misalnya di puncak bobo kamu mendapatkan fasilitas sama kita berikan rumah untuk istana fasilitas semuanya lengkap dijamin semua hidup kamu. Apa saja kamu inginkan semuanya ada, kamu ingin harta ada, kamu ingin harta buah-buahan tersebut ada. Kira-kira kita mampu. Siapa yang tidak mampu? Kalau seandainya dengan sebaik Rahman, setiap sholat lima waktu, siapa yang hadir sholat akan mendapatkan hadiah. Handphone langsung di dalam. Saya itu membudak sampai bahkan sampai kejarnya. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabb al-qalbi khairun min al-dunya wa fiha." Dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya. Dua rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik. Apalagi salat malam. Dan salat malam itu disukai Allah Subhanahu wa taala daripada salat sunnah. Tapi kok masih ada juga yang tidak? Siapa yang tadi rahmatullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani farada al-jannah." Siapa yang taat kepadaku, mengikuti bimbinganku, berjalan di atas jalanku, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, berbuat maksiat kepadaku, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Mari kita pikirkan bersama makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bermakna di antara hamba-hamba Allah yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk beramal saleh. Dimudahkan untuk memahami apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Al-Qur'an dan sunnah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis wada, "Tarakum ikum amra bima ittaqantum bi iman wa tilu adadan kitab Allah wa sunnah." Aku tinggalkan tentukannya dua pedoman. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat sama lama. Al-Qur'an dan sunnah dari sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sampai di sini lebih dari pulang yang menyebabkan. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.